Bolo A501. Putuskan cinta bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, ikuti irama, kita bergembira berjoget bersama, hilangkan semua duka lara, buanglah rasa curiga. Ini lagu baru diciptakan hanya satu malam. Pakai sambal rendang sama orang yang minang, yang ikut bergoyang dijamin pasti tak mau pulang, pikiran pun jadi tenang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang yang minang, yang ikut bergoyang dijamin pasti tak mau pulang, karena kita gihan maunya terus digoyang. Joget bersama, hilangkan semua duka lara, buanglah rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan hanya satu malam, karena penciptanya orang beda. Lagu ini juga ngegoyang nasi padang, goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang minang, yang ikut bergoyang semua masalah jadi hilang, pikiran pun jadi tenang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang minang, yang ikut bergoyang dijamin pasti tak mau pulang, karena ketagihan maunya terus digoyang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang minang, yang ikut bergoyang semua masalah jadi hilang, pikiran pun jadi tenang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang minang, yang ikut bergoyang dijamin pasti.